Bagaimana melihat aurat pasien karena faktor pengobatan, misal pasca operasi, ambeien hernia dan lain-lain? Naam. Apabila ada hajah ya khusus pada tempat di mana dia sakit, tidak melewati itu. Sebaiknya seorang wanita apabila dia mengetahui ada dokter wanita yang punya keahlian yang sama, maka itu yang wajib yang dilakukan oleh seorang wanita. Apabila dia hendak memeriksa kandungannya, ada seorang dokter wanita, itulah yang semestinya dia lakukan. Memeriksakan diri ke dokter yang sejenisnya dari kalangan para wanita. Sebab asal hukumnya tidak diperbolehkan seorang itu memperlihatkan auratnya kepada orang-orang yang bukan dari kalangan mahramnya. Tapi kalau ternyata sulit atau dia tidak mendapatkannya, maka diperbolehkan laki-laki dan yang dilihat hanya tempat di mana dia sakit. Kalau misalnya dia dioperasi, maka tempat yang mau dioperasi itu saja yang harus dilihat. Ya, tidak boleh ditelanjangi, dibuka seluruh tubuhnya. Allahumma musta'an.